apa ya? Halo. Ini hari. Halo. Special. Special luar biasa. 23 tahun untuk Indonesia. Tepuk semuanya. Woo! Yeay, asyik. Bercanda serta berpura-pura dan ingin menggoda tetapi nyatanya oh kemana. Jangan engkau marah lagi, ha, kecuplah bibirku. Lo, begitu saja kau marah. Lo, begitu saja kau keki. Padahal cuma bercanda. Begitu saja kau marah.